Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pada pertemuan yang telah lalu, kita mengerti dan memahami penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bahwasanya mayoritas kerusakan yang menimpa anak sebab utamanya adalah karena para orang tua, kelalaian mereka, dan mereka tidak mengajari putra-putrinya perkara-perkara yang wajib dalam agama ini maupun perkara-perkara yang sunnah. Oleh karena itu, sepatutnya bagi kita semuanya untuk kembali mengingat apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu ta'ala akan pentingnya perhatian para orang tua terhadap anak-anaknya. Jangan sampai masing-masing dari kita atau sebagian kita menelantarkan anak-anak kita, kewajiban yang mesti kita berikan kepada mereka, kemudian kita mendapatkan dari sebagian anak kita durhaka kepada kita, seperti yang dinukilkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, kama ataba ba'luhum waladahu 'alal uquq, sebagaimana sebagian orang tua mencela anaknya karena anaknya durhaka. Maka apa jawaban sang anak? Ya abati innaka aqaqtani saghiran wahai ayahku, sesungguhnya engkau telah durhaka terhadap diriku ketika kecil. Engkau menyia-nyiakan diriku, tidak memberikan hak anak. Fa'aqaqtuka kabira, sehingga aku pun durhaka terhadap dirimu ketika engkau tua. Na'udzubillah min zalik. Ini akibat orang tua yang menyepelekan tanggung jawab terhadap anak. Maka mari masing-masing dari kita melihat hal demikian. Jangan sampai kesibukan kita mencari ma'isyah, bekerja ya, dari pagi sampai sore, lalai terhadap kewajiban kita terhadap anak-anak kita. Mumpung belum terlanjur jauh, ya kita upayakan semuanya agar putra putri kita menjadi baik. Kalau ada hal-hal yang kurang, kekeliruan, kesalahan, ataupun perkara-perkara menyelisih syariat, segera dibenahi, jangan disepelekan. Kemudian jangan mengatakan saya sudah angkat tangan, jangan menyerah. Nah, jangan menyerah, karena selama kita hidup di dunia, kewajiban tersebut masih dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan adab, akhlak, terkait dengan tutur kata, hendaklah kita perhatikan anak-anak kita semuanya. Kita masuk pada pasal yang baru, pada halaman 16. Qala Syekh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, at-tafsilu fi masaili al-huquq, rincian tentang masalah-masalah hak. Hak di sini sudah kita singgung, sudah disebutkan oleh beliau. Hak tersebut mencakup perkara yang wajib, demikian pula perkara yang mustahab sunnah. Fata'da alladhi taqaddama yasunquna al-maqamu ila al-kalami 'ani at-tafsili fi masail al-huquq. Setelah pembahasan yang telah lewat dari mukadimah yang beliau sebutkan, ya, keberadaan orang tua, keterkaitan orang tua dan anak disebutkan dalam Quran, dalam hadis, juga kesolehan orang tua sangat berpengaruh terhadap anaknya, dan seterusnya yang sudah disebutkan oleh beliau. yasuquna al-maqamu, maka kita diantarkan pada pembahasan pembicaraan tentang rincian masalah-masalah hak-hak tersebut. Yakni beliau mulai menjelaskan di sini hak-hak apa saja yang mesti kita perhatikan dan kita wujudkan. Fa'aqul, maka saya katakan, fal-auladu al-auladu fa'aqulu al-auladu ni'matun uzma wa minhatun kubra yajibu syukruha. Anak-anak merupakan nikmat yang terbesar, termasuk dari nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Betapa banyak ya orang yang mengharapkan untuk memiliki anak. Demikian pula minhatun kubra, anugerah yang amat agung, yajibu syukruha, yang wajib untuk disyukuri. Dan kita tidak akan bisa mensyukuri nikmat tersebut kecuali kita memahami, mengerti betapa besar nikmat itu, betapa agung dan mahalnya nikmat tersebut. Dan kita tidak bisa mensyukurinya kecuali dengan mengerti hak-haknya, apa yang mesti kita lakukan. Maka di sini beliau menjelaskan hal tersebut, bagaimana kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat berupa anak itu. Qala wa annakuma bihuquqiha, dan hendaklah kita menunaikan hak-hak yang terkait dengan nikmat yang agung tersebut. Wa huququhum tanqasimu ila qismain, hak-hak mereka, hak-hak anak tersebut, tanqasimu, itu terbagi menjadi dua. Kata beliau hafizahullah, awalan yang pertama, huququn qabdal wujudi, hak-hak sebelum adanya anak tersebut. Hak-hak sebelum adanya anak tersebut. Bima'na qablal wiladati, artinya hak sebelum anak tersebut dilahirkan. Tsaniyan, yang kedua, huququn ba'dal wujudi wadh-dhuhuri fid dunya. Yang kedua, hak-hak setelah adanya anak tersebut dan munculnya anak itu di dunia. Ini secara global beliau sebutkan demikian. Ada dua perkara. Yang pertama, hak-hak sebelum adanya anak tersebut. Yang kedua, hak-hak setelah adanya anugerah berupa anak tersebut. Qala syaikh hafizahullah, awalan yang pertama, min huquqil waladi ala walidayhi qabla an yujada. Yang pertama, min tabi'idiyah, di antara hak-hak anak ya. Di antara hak-hak anak, walad mencakup zakar dan unsa. Di antara hak-hak anak terhadap kedua orang tuanya sebelum anak tersebut ada. Awalan yang pertama, an yakunal abu salihan hatta yantafi'u alwaladu biiznillahi ta'ala wa hadha qad taqaddama. Yang pertama, hendaklah sang ayah tersebut adalah ayah yang saleh. Masing-masing dari kita mari menengok, apakah kita sudah berupaya untuk mewujudkan diri kita menjadi hamba yang saleh, yang menjalankan tanggung jawab kita sebagai manusia terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, dan tanggung jawab kita sebagai manusia terkait dengan hubungan kita dengan sesama, yang menjalankan hak Allah, demikian pula hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hendaklah sang ayah tersebut menjadi ayah yang saleh, sehingga sang anak bisa mengambil manfaat, merasakan manfaat dari kesalehan orang tuanya dengan izin Allah, sebagaimana pembahasan yang telah lewat. Wa yadkhulu fihi bi syaklin adhhara, Dan masuk dalam pembahasan ini kesolehan sang orang tua, sang ayah, dengan bentuk yang lebih jelas, yang menunjukkan bahwasanya ayahnya itu ayah yang soleh, wujud bukti bahwa dia adalah orang soleh, yang lebih tampak. Kata beliau, ikhtiyaru zaujati as-salihati. Bentuk dari kesalehan sang ayah adalah ikhtiar memilih istri yang salihah juga. Memilih istri yang salihah. Bukan asal punya istri, bukan asal punya pasangan, namun benar-benar dia pilih wanita yang salihah. Bukan semata-mata kaya, bukan semata-mata cantik, bukan semata-mata memiliki kedudukan jabatan, namun dia pilih wanita istri yang salihah. Wallati takunu umman murabbiyatan salihatan. Yang mana istri yang salihah itu takun menjadi seorang ibu. Murabbiyah, yang mentarbiyah, mendidik anak-anaknya. Salihatan, yang saleh, menunaikan hak Allah, menunaikan hak suaminya, menjalankan tugas dia sebagai seorang istri. Fa innal umma salihata awil umma umuman. Karena sesungguhnya ibu yang salihah, ibu yang salihah, atau ibu secara umum, hiya awwalu labinatin fi tarbiyatil abna'i wal auladi umuman. Ini yang patut kita perhatikan dengan seksama, ya. Terkhusus bagi mereka, para ibu, hendaklah menyadari hal demikian. Kalau belum sadar, maka hendaklah para orang tua, al-aba, mengingatkan amanat yang besar. Kata beliau, beliau mengingatkan, fa innal umma as-salihata, sesungguhnya ibu yang salihah, ataupun ibu secara umum, dia adalah awwalu labinatin, merupakan batu pertama, ya. Kalau orang sedang bangun rumah, bangun proyek, ya, biasanya yang paling istimewa, paling berpengaruh, ya, memiliki kedudukan bagaimana peletakan batu pertamanya. Karena ini sebagai pijakan untuk melalui jenjang-jenjang berikutnya. Ya awwalu labinatin, dia adalah, ya, batu pertama di dalam mendidik anak-anak tersebut, putra-putra tersebut, dan anak-anak secara umum. Nah, yang paling dekat terhadap anak itu adalah ibunya. Qala fauz fazzawju al-fatinu wal-kayyisu. Maka suami yang cerdas, ya, al-kayyisu, yang pandai, huwa alladhi yakhtaru at-turbata at-tayyibata, adalah orang atau suami yang memilih turbah, tanah yang subur, tanah yang bagus, memilih, ya, lahan yang bagus, istri yang bagus, wanita yang salihah, yang menjadi tempat tumbuhnya anak-anaknya. Dia adalah orang yang memilih tanah yang bagus, allati idza zara'a biha al-bazra, tatkala lelaki tadi menabur di atas tanah yang bagus tersebut benih. Tatkala dia menabur benih tersebut di atas tanah yang bagus, tanah yang subur, yakhruju thayyiban biiznillah, niscaya akan keluar hasil yang bagus, hasil yang baik juga dengan izin Allah. Diakui ataupun tidak, hal demikian sangat berpengaruh. Posisi para ibu, posisi zaujat, posisi ummahat. Oleh karena itu, sebelum melangkah jauh, kalau di sana masih ada para ummahat, zaujat yang sibuk dengan dunia, ya, menelantarkan anak-anaknya lebih sibuk kepada urusan dunia, ingat tanggung jawabnya besar, pengaruhnya sangat besar terhadap anak. Ya. Para orang tua, para abah sudah sibuk dengan pekerjaan, jangan kemudian sibuk pula dengan pekerjaan sehingga anak-anaknya terlantarkan. Ini merupakan musibah. Musibah yang menimpa keluarga itu, demikian juga anak-anaknya, generasinya. Sang ayah sibuk dengan HP-nya, ibunya dengan sibuk dengan HP-nya. Ya. Terus sang anak nanti meniru siapa? Tiap hari yang dilihat semacam itu, sibuk dengan urusan dagangnya. Nah, kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih. Tanah atau negeri yang bagus, yakhruju nabatuhu, tanamannya akan keluar dengan bagus pula dengan izin dari Rabbnya, dengan izin dari Allah. Walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Dan tanah yang jelek, yang tidak bagus, tidaklah keluar kecuali ya perkara yang menyebabkan kesedihan, orang jadi merana, orang menjadi kecewa, ya, hasilnya tidak membahagiakan. Ini perkara sifatnya hissi yang tampak. Allah ingatkan bagi kita semuanya, kalau kita melihat tanah di situ subur, akan tumbuh tumbuhan, tumbuh tanaman dengan subur pula, bagus pula, hasilnya melimpah. Sebaliknya tanah yang gersang, kering atau tidak subur juga demikian. Ya, hasilnya juga tidak memuaskan. Maka demikian juga ya posisi dari orang tua, terkhusus bagi posisi para ibu tersebut, memiliki kedudukan yang sangat besar, pengaruh yang sangat besar terhadap tarbiyah, hasil dari anak-anak mereka. Qala wa dinuna al-islamiyyu, agama kita, agama Islam, qad hassana 'ala ikhtiyari az-zawjati as-salihati at-thayyibati al-mubarakati. Agama kita, agama Islam telah mendorong kita untuk memilih istri yang salihah, yang baik, yang mubarakah, yang penuh dengan berkah, dengan ilmunya, dengan amalannya, dengan adab dan akhlaknya, dengan tutur katanya, ya, dengan kesungguhan dia dalam ta'awun, dalam perkara kebaikan. Mubarakah, penuh dengan berkah, ya, di mana-mana mengandung berkah, kebaikan, berbuat baik, ya. Sifat tersebut didapatkan pada siapa? Pada wanita yang salihah. Agama kita, agama Islam, mengajak kita semuanya untuk memilih istri yang salihah. Allati in kharaja az-zawju minal baiti. Kemudian beliau jelaskan apa batasan istri yang salihah, yaitu tatkala suami keluar minal baiti, tatkala suami keluar dari rumahnya, hafidhathu, maka sang istri menjaga rumah tersebut, dijaga rumahnya, dia menjalankan amanahnya, tidak menyanyiakan. Wa hafidhat auladahu, dan dia menjaga anak-anaknya, anak-anak sang suami, anak-anaknya. Wa hafidhat ayyallahu, dan sang istri menjaga kehormatan suaminya. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, ad-dunya mata'un wa khairul mata'i dunya al-mar'atu salihatu. Akhrajahu Muslimun wa ghairuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia adalah mata', perhiasan. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, innad dunya hulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia itu manis dan indah. Memukau, menjadikan manusia, orang melihatnya terpukau, kagum, sehingga lalai terhadap tugas dan amanat dia beribadah kepada Allah. Nabi mengatakan sesungguhnya dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Diriwayatkan oleh Muslim dan selain beliau rahimahullah. Dalam hadis ini terdapat dorongan ya bagi kita semuanya ya. Ketika kita sudah masing-masing dari kita memiliki istri, maka Allah berusaha kita menjadi orang saleh dan berusaha agar kita, agar istri-istri kita juga menjadi wanita yang salihah. Dipertahankan hal tersebut sehingga melahirkan anak keturunan yang saleh dan salihah juga. Qala fil hadis 'inda al-Bukhari wa Muslimin, dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan tunkahul mar'atu di arba'in. Keumumannya wanita dinikahi karena empat perkara ini. Lima liha, karena hartanya, wanita tersebut kaya. Sebagian orang memilih demikian walaupun mungkin calon istrinya lebih tua, calon istrinya ya karena punya harta akhirnya dia maju. Lima liha, sebagian orang menikahi wanita lima liha karena hartanya. Wali hasabiha, yang kedua karena statusnya atau karena dia memiliki garis keturunan yang tinggi, bangsawan, keluarganya keluarga pejabat, konglomerat, keluarganya adalah keluarga yang dihormati oleh masyarakat, punya kedudukan. Wali hasabiha, karena kedudukan dari wanita tersebut. Wali jamaliha, yang ketiga karena kecantikannya, dia lebih memilih hal tersebut karena wanita tersebut cantik. Wali diniha, yang keempat karena agamanya, dia punya ilmu, punya iman, punya adab, punya akhlak, punya akhlakul karimah, menjaga kehormatannya, punya agama. Kemudian Nabi SAW memberikan pesan fadfar bidhatiddin taribat yadaka. Maka fadfar bidhatiddin, pilihlah, perhatikanlah, peganglah wanita yang memiliki agama. Memiliki agama di sini mencakup ilmu, mencakup amal, mencakup ibadah, akhlak yang mulia, manhaj yang lurus ya. Fadfar bidhatiddin, pegang, cari keberuntungan melalui istri yang memiliki agama. Taribat yadaka, kata taribat yadak ya, ini ungkapan secara letterlocknya, taribat yadak, yakni kedua tanganmu nanti berlumuran dengan tanah ya. Namun maksudnya di sini adalah al-hathu wa tahrim, maksudnya adalah dorongan dan hasungan bagi siapa saja yang mencari istri. Ketika mendapatkan calon istri wanita yang memiliki agama, fadfar bidhatiddin, pegang ya, raih keberuntungan dengan istri yang punya agama. Jika tidak engkau jalankan itu, engkau tidak upayakan, niscaya engkau akan ya celaka, akan mendapatkan kerugian ya, pegang hal yang tersebut. Qala fal hadithu fihi ikhbarun, maka di dalam hadis ini terdapat pemberitaan. Annal ladzi yad'u ar-rijala ila tazawwuji ahadu hadhihi al-arba'i. Bahwasanya perkara yang mendorong kaum lelaki untuk menikahi wanita, ya, perkara yang memanggil, mendorong kaum lelaki untuk menikahi wanita adalah salah satu dari empat perkara tersebut. Wa akhiruha, dan yang terakhir, walidiniha faghfar bidzatiddin taribat yadak. Fa amarahum annahum idza wajadu dzatiddin alla ya'dilu anha. Nabi memerintahkan kaum lelaki tatkala mereka mendapatkan wanita yang memiliki agama, maka janganlah mereka berpaling dari wanita tersebut. Nah, karena dengan agama, dengan ilmu, dengan amal saleh, dengan akhlak, dengan adab yang mulia, ya, semua akan menjadi indah, menjadi sempurna, akan terwujud tujuan mempelai atau pasangan suami istri melakukan pernikahan, akan terwujud tujuan-tujuan tersebut, saling melengkapi satu sama lain, saling memahami. Beda halnya ketika seorang mematok, ya, pada perkara harta, cantikan, kedudukan, namun dia menyepelekan perkara agama, sungguh dia akan mendapatkan kerugian sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala hafizahullah, wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama jaa min hadithi abi hurairah annahu su'ila alaihi salat wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan sebagaimana di dalam hadis abi hurairah radhiyallahu anhu, tatkala beliau ditanya, ayyun nisa'i khairun, wanita manakah yang terbaik wahai Rasulullah, wanita mana yang terbaik? Qala, Nabi mengatakan, allati tasurruhu in nadara wa tuti'uhu in amara wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Nabi menjelaskan, wanita yang terbaik adalah wanita yang tasurruhu, menggembirakan suaminya tatkala suaminya memandang. Kenapa? Karena dia adalah orang yang salihah, ya, mengerti tanggung jawab sebagai seorang istri. Wanita yang menggembirakan suaminya tatkala suaminya memandangnya. Wanita yang menaati suami tersebut tatkala suami itu memerintahkan, tentu dalam perkara yang ma'ruf. Dan wanita tersebut la tukhalifuhu fi nafsiha, tidak menyelisihi suaminya, ya, fi nafsiha, tatkala suaminya menginginkan istri tersebut, ya, menunaikan hajatnya, hajat seorang suami kepada istrinya. La tukhalifuhu wa la tukhalifu fi nafsiha. Kenapa? Karena dia memahami tugas tersebut. Dia mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hal itu. Wa maliha, demikian juga. Wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha, dan juga pada hartanya. Yakni harta yang dimiliki oleh suaminya, yang diberikan kepada istri tersebut, dibelanjakan pada perkara-perkara yang baik, pada perkara-perkara yang bermanfaat. Wa maliha bima yakrahu, tidak menyelisihi suaminya terhadap dirinya dan hartanya pada perkara yang dibenci oleh suami. kalau suaminya ingin menunaikan hajat dia sebagai suami kepada istrinya, ya, dia menyambutnya. Demikian pula harta yang diberikan oleh suami dibelanjakan pada perkara yang baik, bukan perkara-perkara yang sia-sia, karena tanggung jawab, dia mengerti tanggung jawab yang besar tersebut terhadap suaminya. Idzan, berarti ikhtiyaru zaujati as-salihati min awaili huquqil auladi 'alal aba qabla wiladatihim. Berarti memilih istri yang salihah. Memilih istri yang salihah termasuk dari hak-hak yang paling pertama bagi anak-anak tersebut. Min awa'il huquqil aulad, termasuk dari hak-hak yang pertama bagi anak tersebut. Alal aba, yang harus ditunaikan oleh para ayah sebelum anak tersebut lahir. Kita semua insyaallah sudah memiliki istri, kecuali mereka yang apa, mau menambah lagi, berpikir, direnungkan, dihitung, ya, jangan asal menambah istri. Namun ketika seorang menambah istri, diperhatikan kemaslahatannya, apakah dia bisa berlaku adil, apakah istrinya itu salihah, apakah juga bisa semakin menambah dia untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qabla wujudihim ila dunya wa khurujihim ilaiha. Kata beliau, berarti memilih istri yang salihah termasuk dari hak-hak yang pertama bagi para anak yang harus ditunaikan oleh para ayah sebelum kelahiran anak-anak tersebut dan sebelum adanya anak itu di dunia dan sebelum keluarnya mereka ke alam dunia. Sudah di planning, direncanakan dari jauh, ya, sejak lama, supaya hasilnya maksimal, optimal, hasilnya bagus dan baik, memuaskan. Kan demikian. Abul Aswad ad-Du'ali mengatakan kepada putra-putranya, qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibara. Sungguh aku telah berbuat baik kepada kalian sejak kalian kecil dan kalian besar. Sejak kecil, sejak lahir sampai kalian dewasa. Wa qabla an tuladu, bahkan sebelum kalian dilahirkan. Qalu, kata putra-putra beliau, wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad. Kalau sejak kecil ma'ruf, ya, bagaimana perjuangan sang ayah dan sang ibu, ya, kita masing-masing mengalaminya, ya, terutama ibu, ya, seakan-akan gak istirahat selama 24 jam, ya, berat tugas yang dijalankan oleh sang ibu, menyusui, ya, mulai dari mengandung, melahirkan, menyusui. Sang ayah kerja di luar dari pagi sampai sore, nanti istirahat, bisa istirahat, kan demikian, ya, ngantuk, tidur, capek, istirahat. Namun sang ibu ketika bayinya bangun, dia juga bangun. Bayinya sakit, dia juga, ya, penuh dengan kerepotan dan lain sebagainya. Maka putra-putra beliau berkata, qalu, mereka mengatakan, bagaimana engkau telah berbuat baik kepada kami sebelum kami lahir, kok bisa? Qala ikhtartu lakum minal ummahati ma ikhtartu lakum minal ummahati man la tusabbuna biha. Kata Abul Aswad ad-Du'ali, sungguh aku telah memilihkan untuk kalian minal ummahat, dari sekian wanita, dari sekian calon ibu, aku pilihkan untuk kalian wanita yang la tusabbu nabiha, kalian tidak dicela dengan sebab ibu tersebut. Ya. Kalian menjadi orang baik, kalian menjadi orang yang taat, orang yang mulia. Kalian dimuliakan oleh manusia. Tidak dihina, tidak dicela, tidak diremehkan manusia. Kenapa? Karena saya pilihkan sang ibu yang salihah. Ini maksudnya. Qala hafizahullah wa kadzalika 'alal mar'ati. Maka demikian juga kewajiban bagi sang wanita. An takhtara ar-rajula as-saliha, untuk memilih lelaki yang saleh juga. Ya, bukan semata-mata kaya, bukan semata-mata punya jabatan kedudukan, bukan semata-mata tampan, namun ya memilih laki-laki yang saleh juga, yang memiliki agama, memiliki ilmu, memiliki amal saleh, memiliki adab akhlak manhaj yang lurus. Hatta yata'awana jami'an, hingga lelaki yang saleh dan wanita yang salihah berta'awun, bekerja sama, bersama-sama. Ala tarbiyatil awladi, untuk mendidik anak-anak mereka. Tarbiyatan salihatan, pendidikan yang bagus. Muslihatan, memperbaiki keadaan anak-anak mereka sehingga mereka menjadi anak yang salih-salihah. Muhaqqiqatan, mewujudkan li'ubudiyatillah jalla wa'ala, mewujudkan tugas dan amanat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat sangat bagus dari beliau hafizahullah ta'ala. Masing-masing dari kita ya al-aba serius sungguh-sungguh untuk memperbaiki dirinya ya, ilmu, amal, keimanan, ketakwaan. Demikian pula para ummahat memperbaiki dirinya untuk menjadi orang-orang salihat dan menunaikan kewajiban dan amal yang besar ini. Nikmat yang agung, nikmat al-aulad, nikmat diberi anugerah anak. An-ni'am in syukirat qarrat wa in kufirat farrat. Kenikmatan jika disyukuri niscaya akan tetap ada, akan ada, akan langgeng bersama kita. Namun kalau nikmat itu dikufuri, tidak disyukuri, dijaga, tidak dijaga, tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya, akan hilang, akan lenyap, tinggal penyesalan. Nas'alullah salam al-afiyah. Wallahu a'lam bishawab. Setelahnya ini ada pertemuan untuk para wali santriwati MTQ Putri. Jazakumullah khairan.